itu dan terdokau memang alusi hatami patapa arsak namai hasian nang pehuro alus ni suku-sukumi hati do itu murarang tara lusia maul pedang terdokora ala ni sita oroki. sia holakoro natarpangan rohaki husayangi roho siana sapikiraku dakasu hataku bagasni holong nadi bagas rohaki kasu hataku bagasni horong nari bagas rohaki Happy 뜨니 꼭 막아보. 디시르빵 바시랑아 두나하베이토 나볼 따라바해라 나망아바 Parekela, pa, pa, merengi, Bye. Dohasian, napogusto ang gusto.